Bukan berarti kalau tidak wajib enggak perlu kita tegur, enggak perlu mengingatkan. Tetap perlu mengingatkan. Sunnahnya begini, dianjurkan begini, dianjurkan begitu. Dan kalau ada yang menentangnya, apalagi memperolok-olokkannya, maka para salafus saleh akan menegurnya lebih keras, karena ini penentangan. Berbeda dengan orang yang tidak menghidupkan sesuatu yang sunnah, yang hukumnya sunnah. Ditegur dengan baik-baik, ya sebaiknya begini, karena itu sunnah. Tetapi kalau aradaha, kalau menentangnya, maka mereka akan menegurnya dengan keras, bahkan memarahinya. Bahkan bisa jadi mereka akan mengancamnya dengan ancaman-ancaman. Atau seperti yang sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Dan itulah cara penjagaan sunnah. Sehingga betul-betul orang-orang yang ingin menentang sunnah takut. Tidak berani. Karena lihat betapa pecinta-pecinta sunnah punya ghirah, punya kecemburuan yang besar. Sehingga mereka tidak berani untuk melakukan perkara-perkara yang menentang sunnah. Wa kanu biwajibin nathiha li Rasulullah sallam qa'imin. Dengan itulah mereka menegakkan kewajiban nasiha, yaitu memberikan nushah yang terbaik untuk kaum muslimin. Thumma jaa ba'dahum at-tabi'un fasaru 'ala tariqihim wa hadaw hadwahum. Setelah para sahabat, datang para tabi'in. Dan mereka berjalan di jalan para sahabat. Dan mereka benar-benar menelusuri jejak para sahabat. Mengarah ke arah jalannya para sahabat. Menelusuri jejaknya. Hatta idza ba'udaz zaman. Hingga ketika waktu semakin panjang. Ketika zaman semakin jauh dari zaman kenabian dan jauh dari zaman para sahabat. Wa tala bin nasil ahd, mulai bertambah jauh, bertambah panjang dari al-ahd, dari pesan-pesan Rasulullah sallam. Wa dha'afal iman, iman sudah semakin lemah. Wa katsara al-khabath wan nifaq, mulai banyak kejelekan-kejelekan dan banyak kemunafikan-kemunafikan. Wa qalla al-wara', dan semakin berkurang sifat wara'. Ikhwan fillah na'azakumullah, beriringan dengan lemahnya iman muncul sifat nifaq. Bersamaan dengan tumbuhnya kemunafikan di dalam hati mereka, mulai mereka kehilangan wara. Wara itu malu kalau berbuat dosa, malu kalau berbuat jelek, malu kalau dia bermaksiat. Ini kurang. Qallal wara. Tidak lagi berhati-hati, tidak lagi khawatir. Setelah itu melahirkan tajarru, fatajarra'a. Katsirun minan nas. Tajarra' dari kata jeri yang maknanya berani tapi dalam kejelekan. Jariun maknanya berani tapi khusus dalam kejelekan. Sehingga biasa kita terjemahkan dengan lancang atau gegabah. Mulailah mereka yatajarra minan nasi 'alal qawli wal kalam. Mulai mereka lancang, berani berbicara, berani berucap dengan ucapan-ucapan yang menyelisihi sunnah. Faqala kullun bihawahu. Akhirnya masing-masing berbicara dengan hawa nafsunya sendiri-sendiri. Tidak punya rasa malu, tidak punya rasa wara, enggak punya kehati-hatian, enggak punya kekhawatiran. Karena tidak ada lagi para sahabat yang akan marah. Tidak ada lagi Ibn Umar yang mengatakan demi Allah, inni beri, aku berlepas diri dari mereka. Tidak ada lagi. Semua tetap tersenyum. Masyarakat tetap menghormatinya, tetap memberikan apresiasi, memberikan dukungan. Itu kan pendapat mereka. Akhirnya semakin berani. Menurut saya. Bahkan berani beristihza, memperolok-olok agama, memperolok-olok malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, memperolok-olok adab kubur. Saya akan merekamnya, saya akan kubur bersamanya HP saya untuk ngetes apakah ada adab kubur atau tidak, dan lain-lain kalimat-kalimat yang kurang ajar. Ainal muslimun sakitun. Di mana kaum muslimin? Diam, enggak ada yang komentar. Di mana mereka-mereka yang pencinta sunnah? Tidak terdengar suaranya. Saya husnudzon ada suara, tapi enggak terdengar. Saking sedikitnya, saking lemahnya. Wa takallama bima la yardahu Allah wa rasuluh. Mereka mulai gegabah, lancang, berani berbicara dengan apa yang tidak Allah ridhai, dengan apa yang tidak Rasulullah SAW ridhai. Itu di masa setelah tabi'in. Wa hadha zaman, apalagi di zaman sekarang. Zamanul fitan, zaman fitnah-fitnah. Allati yuraqqiq ba'daha ba'dan. Zaman fitnah-fitnah yang satu dengan lainnya saling mendukung untuk merusak. Yuraqqiq, membuat semakin tipis, semakin tipis. Di zaman ini, maka ra'ainal ajaib wal 'adha'im. Maka hari ini kita melihat keanehan-keanehan. Adzaim, perkara besar. Ra'ayna umuran la yasa ahadan as-sukut 'anha bihal. Kita melihat perkara-perkara yang tidak mungkin kita bisa diam. Bihal, bagaimanapun juga. Perkara-perkara yang tidak mungkin kita diam. Tidak mungkin seorang muslim diam. Bagaimanapun juga. Apa itu? Umurun idham atau ajaib, keanehan-keanehan dari ucapan manusia. Famin dzalika, di antaranya as-sukhriyah, memperolok-olok sunnah menjadi bahan tertawaan. Wal istihza, memperolok-olok agama, memperolok-olok sunnah nabawiyah dan mentertawakan atau menjadikannya sebagai bahan tertawaan. Wa mu'aradatuha bil 'uqul. Kemudian dipertentangkannya dengan akal. Masa sunnah begini enggak masuk akal? Atau dipertentangkan dengan ara, itu sunnah. Tapi menurut saya sunnah, ditentang dengan pendapatnya sendiri, tapi menurut saya. Waragabat, waladat, atau ditentang dengan keinginan-keinginan. Tapi saya maunya begini. Tapi saya inginnya begini. Kita menginginkan agama yang seperti ini. Agama ditawar. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau dipertentangkan dengan adat. Ya memang itu sunnah, tapi kan kebiasaan kita di sini enggak begitu. Tetapi adat kita di sini lain. Kasukhriyah wal istihza bil lihya, seperti mereka memperolok-olokkan dan mentertawakan jenggot. Mereka juluki dengan julukan-julukan yang jelek, dan juga tentang raf'at ar-rajul thawbahu fawqal ka'bayn, atau ketika seseorang mengangkat pakaiannya di atas mata kaki, ditertawakan, diperolok-olok, dikatakan apakah kamu kebanjiran, apakah begini dan begitu, kurang bahan dan seterusnya. Jadi bahan tertawaan bukan oleh orang-orang kafir, oleh muslimin yang mengaku beriman pada Allah dan Rasulnya, yang mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW, bahkan memakai jaket tertulis pecinta Nabi Muhammad, tetapi pakaiannya Nabi Muhammad SAW diperolok-olok. Tetapi pakaiannya para sahabat, tetapi jenggot mereka diperolok-olok, ditertawakan. Wa hijabul mar'ah, demikian pula hijab. Mereka juluki dengan julukan-julukan yang jelek. Wa siwak, demikian pula miswak. Miswak itu alatnya, kayunya, kayu siwak. Mereka perolok-olokkan dan mereka tertawakan. Wasalatu ila sutrah, demikian pula ketika seorang salat menghadap sutrah di depannya, meletakkan sutrah di depannya, mereka perolok-olokkan dan mereka tertawakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fanasma' man yasifu tilkal a'mal bi awsafin radhi'ah. Kita mendengar di zaman sekarang ini orang-orang yang mensifati amalan-amalan sunnah tadi dengan gambaran-gambaran yang jelek, dengan gambaran-gambaran yang radhi. Aw yatahakkam biman iltazama biha, atau memperolok-olok orang yang berpegang dengannya. Falam yajid haula'i ma yumanni'una bihi faraghahum illa adh-dhahik wal istihza. Biman amila bis sunnah wa hafadha 'alaiha. Seakan-akan mereka tidak mendapati sesuatu yang bisa mengisi waktunya, yumani'un, mengisi kekosongan waktunya, faragh, kekosongan waktunya, illa adh-dhahik wal istihza, kecuali untuk mentertawakan dan memperolok-olok orang yang melakukan sunnah. Seakan-akan mereka ini tidak punya kerjaan, enggak punya kesibukan, enggak punya sesuatu untuk mengisi waktunya kecuali untuk memperolok-olok ahli sunnah dengan amalan-amalan sunnah, mentertawakan jenggot, mentertawakan pakaian, mentertawakan hijab, mentertawakan dan menjuluki dengan julukan-julukan yang jelek. Bimana amila bisunnati wa hafadha 'alaiha, menjuluki orang yang mengerjakan sunnah dan yang menjaga sunnah. Fayaj'alunahu mahallan lisukhriyatihim, mereka jadikan bahan untuk olok-olok. Hazilina la'ibin, sebagai main-main, sebagai sendagurau. Fayasduq fi mitlihim qawlu Rasulillah SAW, innal abda la yatakallam bil kalimah min sukhtillah, la yalqa laha balan yahwi biha fi nari jahannam. Sesungguhnya seorang hamba ada yang berbicara dengan satu kalimat yang dia anggap remeh, dia anggap kecil, dia anggap tidak ada apa-apanya. Ternyata dengan kalimat tersebut dia tersungkur ke dalam neraka jahannam dengan satu kalimat. Yasduqu fi mithlihim. Tepat sekali hadis ini kalau diterapkan pada mereka. Mengapa? Karena ancaman terhadap sukhriyah dan istihza terhadap agama, ancamannya kufur, enggak main-main. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan Allah dan rasulnya dan ayat-ayatnya kalian jadikan bahan tertawaan? La ta'tadiru, jangan cari-cari udur. Qad kafartum, kalian telah kafir setelah iman kalian. Ini ancaman. Saya ingatkan ini ancaman, maksudnya bukan kemudian kita menjuluki mereka kafir, tapi menunjukkan bahwa perbuatan itu perbuatan kufur. Karena biasanya yang memperolok-olok agama Islam ya orang di luar Islam. Biasanya yang memperolok ajaran-ajaran sunnah Rasulullah ya musuh Rasulullah. Biasanya orang-orang yang menjadikan bahan tertawaan amalan-amalan Nabi alaihissalatu wassalam, berarti orang itu musuh Nabi. Berarti amalan itu amalan kufur yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan kalian telah kafir setelah iman kalian. Ayat ini barakallahu fikum memiliki asbabun nuzul, sebab turunnya ayat itu, yaitu kisahnya ketika seorang munafikin sedang duduk-duduk dengan para sahabat, karena mereka juga dohirnya seperti muslimin, tiba-tiba berkata, undur qurra'una haula. Satu riwayat. Riwayat lain, undur qira'una haula. Qurra, pembaca-pembaca Quran. Qira, tamu-tamu kita, maksudnya muhajirin. Lihatlah para qurra'una. Arghabu buqunan wa ajbanuna 'inda al-liqa'. Paling rakus dalam makan dan paling penakut dalam perang. Siapa muhajirin? Rasulullah SAW dan para sahabat. Lihatlah tamu-tamu kita ini. Ini orang yang dari Madinah datang, dari Mekah datang ke Madinah. Mereka paling rakus dalam makan, mereka paling penakut dalam perang. Ada sahabat yang mendengar panas, mengatakan, "Kalla wallah walakinnaka munafiq." Tidak demi Allah, engkau ini munafiq. Lapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada orang yang bilang begini-begini." Diarahkan kepada qurra, pembaca-pembaca Al-Quran, juga tidak pantas. Lihatlah pembaca-pembaca Quran. Ini Rasulullah SAW dan para sahabat juga. Atau diarahkan pada qira, lihatlah tamu-tamu kita ini. Sama juga muhajirin, Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Orang tadi ngikut di belakangnya. "Tidak ya Rasulullah, aku cuma main-main. Aku cuma senda gurau, aku enggak serius." Rasulullah SAW tidak mau menengok kepada orang tadi. Sampai orang itu memegang ekor unta yang ditunggangi oleh Rasulullah SAW. Dan dia tersandung-sandung batu dengan hinanya. "Ya Rasulullah, aku cuma main-main. Ya Rasulullah, aku enggak serius. Aku cuma guyon. Aku cuma main-main." Rasulullah diam sampai turun ayat tadi. Dan dibacakan kepadanya. "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah dengan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kamu memperolok-olokkan, menjadikan bahan tertawaan? La ta'tadiru, jangan cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Lanjutan ayatnya barakallahu fiikum. Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebagiannya dan Allah mengazab sebagiannya. Berarti ada yang kemudian bertaubat dengan itu. Dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimaafkan, ada yang tidak dan Allah akan azab yaumul qiyamah. Asyahid, yang menjadi bukti dari ayat ini dan asbab nuzulnya, bahwa memperolok-olokkan agama bukan perkara kecil. Perkara besar walaupun sebagian orang menganggapnya kecil. Ingatlah hadis ini, innal abda la yatakallam bil kalimah, bahwa bisa jadi ada seorang hamba yang berbicara dengan satu kalimat, la yara laha balan, dia menganggapnya remeh, menganggapnya kecil, ternyata yahwi biha fi nari jahannam sada'ina kharifa, ternyata dengan kalimat itu dia tersungkur ke dalam neraka jahannam sada'ina kharifa, sejarak 70 tahun perjalanan ke arah neraka jahannam. Bahkan disebutkan dalam riwayat, lafadznya adalah dengan moncongnya di bawah. Yahwi tersungkur dengan mulutnya, moncongnya di bawah ke dalam neraka. Sabi'ina kharifa. Wa yaghfal kathirun minan nas an amrin khatir. Mereka lalai, kebanyakan mereka dari manusia. Yaghfal, lalai. an amrin khatir. Kebanyakan mereka lalai terhadap perkara yang sangat berbahaya, yaitu istihza. Wahuwa annal istihza bidin kufrun. Mereka lupa atau mereka tidak tahu atau mereka melalaikan bahwa istihza bidin, memperolok-olokkan agama, itu hukumnya kufur. Sawa'un kana 'ala sabilil la'ib wal hazl wal mizah, sama saja apakah cuma main-main, apakah cuma guyonan atau mizah, tetap hukumnya kufur. Salah tiga perkara. Jidduhuna jidd wa hazluhuna jidd. Tiga perkara. Seriusnya serius, tidak seriusnya pun serius. Masalah nikah, masalah talak, dan masalah istihza biddin. Serius, jatuh. Main-main pun jatuh. Talak. Sama dengan istihza. Jidduhuna jidd, hazluhuna jidd. Seriusnya serius, tidak seriusnya pun serius. Mengapa? Kalau kamu bilang saya cuma main-main, enggak serius agama, buat main-main. Siapa kamu? Penyusup di dalam Islam. Siapa kamu? Orang kafir yang pura-pura Islam. Kok agama Islam dijadikan bahan main-main, bahan guyonan, bahan tertawaan? Astagfirullah. Aw 'ala sabilil jidd, maka sama saja. Sawa'un kana 'ala sabilil la'ib wal hazl wal mizah aw 'ala sabilil jidd, sama saja. Apakah main-main, guyon, atau sungguh-sungguh? Fahuwa kufrun mukhrijun minal millah, kekafiran yang bisa mengeluarkan dari agama. Kekafiran yang bisa mengeluarkan dari agama. Qala Ibnu Qudamah, berkata Ibnu Qudamah, man sabballaha ta'ala kafar, sawa'un kana mazihan aw jaddan. Siapa yang mencerca Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia kafir, kata Ibnu Qudamah. Sama saja apakah mazihan aw jaddan. Sama saja. Apakah dia guyon-guyon ataupun dia serius? Saya sudah telpon Allah, katanya. Kufur, serius ataupun tidak serius. Siapa yang nanti dari murid saya masuk neraka, saya yang akan marahin malaikatnya. Kufur. Kok bisa berani-berani marahin malaikat? Man anta? Siapa kamu? Serius ataupun tidak serius. Karena itu barakallahu fikum adalah olok-olok terhadap agama. Wa kadzalika man istahza'a billahi ta'ala. Demikian pula orang yang memperolok-olok agama, memperolok-olok Allah, menjadikan bahan tertawaan atau menjadikan ayat-ayat Quran sebagai main-main. Au bi rusulih, atau nabi-nabi, rasul-rasul dijadikan bahan olok-olok, bahan main-main. Au kutubihi, atau kitabnya. Kitab-kitabnya. Jamak. Artinya tidak boleh pula mempermainkan Injil, enggak boleh menjadikan bahan tertawaan Taurat, hati-hati. Karena itu kitab-kitab Allah. Walaupun yang sekarang sudah dirubah-rubah, tetapi pernah ada kitab yang turun kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Dan pernah ada kitab yang diturunkan pada Nabi Isa, yaitu kitab Injil. Maka jangan jadikan kitab-kitab tersebut sebagai bahan main-main. Apalagi barakallahu fikum Al-Quran, lebih-lebih lagi. Walihada kuntu bikitab, bikitabati hadal bahad. Kata penulis, oleh karena itulah aku tulis pembahasan ini dalam risalah kecil ini. Musyarakatan fit tahdhir min hadhihi adh-dhahirah as-sayyi'ah. Sebagai musyarakah, andil saya. Musyarakah ikut. Agar saya ikut memperingatkan, tahdhir, ikut memperingatkan dari bahaya zahirah as-sayyi'ah, bahaya praktek yang jelek ini. Wa tanbih ala khatariha, sebagai peringatan terhadap bahayanya memperolok-olokkan agama. Wa bayanu mauqifil muslim min ashabiha, dan juga sebagai penjelasan bagaimana sikap seorang muslim terhadap orang-orangnya. Sikap seorang muslim terhadap orang yang memperolok-olokkan agama. Dzakiran ba'dal ayati wal ahadits wal athar, untuk mengingatkan atau dengan mengingatkan beberapa ayat-ayat dan hadis-hadis serta asar-asar tentang pentingnya sunnah an-nabawiyah, pentingnya ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wa ta'dhimiha, dan juga pentingnya menghormati, memuliakan sunnah. Orang tidak mengerjakan sunnah kalau yang tidak wajib tidak dosa. Kalaupun yang wajib dia tinggalkan, dia dosa. Tetapi memperolok-olokkan kufur, mempermainkannya kufur, mentertawakannya kufur. Lihat, sangat berbeda meninggalkannya dengan memperolok-olokkannya. Menunjukkan apa? Bahwa istihza itu lebih besar dari sekedar meninggalkan. Bahkan kata para ulama, walaupun dia kerjakan, dia pakai pakaian di atas mata kaki, dia biarkan jenggotnya sesuai dengan sunnah Nabi, ahful liha wa qassu syawarib, biarkanlah jenggot dan potonglah kumis kata Nabi, khaliful majus, dan seterusnya. Dia kerjakan, tetapi dia perolok-olokkan, tetap kufur walaupun dia kerjakan. Memperolok-olokkan syai' dan amal bisunnah syai'un akhar. Sehingga di samping mengamalkan sunnah, wajib menghormati sunnah, wajib memuliakan sunnah, jangan menghinakannya. Ta'zim as-sunnah. Itulah sebabnya beliau beri judul Ta'zimus sunnah, penghormatan terhadap sunnah. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan selanjutnya oleh penulis, wa bayanu mauqifil muslim min ashabiha dzakiran bi ayatillahi wa ahaditsir rasul wa atsaris sahaba wa atsaris salaf, tentang pentingnya sunnah dan wajibnya memuliakan sunnah. Dan juga pembahasan berikutnya, ta'jil uqubah man aradaha, Allah akan segerakan balasan bagi orang yang memperolok-olokkan dan menentang sunnah. Balasannya disegerakan di dunia. Ini mengerikan. Agar semua orang lihat apa akibatnya memperolok-olokkan sunnah. Wa minha mauqifu salaf al-ummah minhu, dan juga pembahasan bagaimana sikap salaf terhadap orang-orang yang menentang sunnah. Wa sa'aqtasiru ala sardin nusus wa ba'd ta'liqatil a'immah, dan aku akan meringkas dengan menyebutkan dalil-dalil saja. Dan itu justru bentuk kitab-kitab salaf terdahulu. Silakan lihat kitab-kitab para ulama. Walaupun judulnya Kitabut Tauhid, kamu akan buka di dalamnya hanya dalil. Komentarnya hanya di judul. Keutamaan tauhid, dalil. Pentingnya tauhid, dalil. Qala Allah, qala Rasul. Sebagaimana kitab-kitab para ulama ahlul hadis. Demikian keadaannya. Sama. Maka beliau mengatakan, aku akan ringkaskan dengan menuliskan dalil-dalil. Setelah itu komentar dari para imam-imam. Jadi tidak dari beliau, tapi dari para imam-imam. Wa hiya kafiyatun insyaallah, dan itu cukup insyaallah. fi tawdihil haqqi wa bayanil huda, cukup untuk menjelaskan hak dan cukup untuk menjelaskan huda, bimbingan. Liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid, cukup untuk menjelaskan petunjuk bagi orang yang memiliki hati yang mau mendengar dan dia menyaksikan. Artinya kalau tidak punya hati bagaimanapun juga enggak akan paham. Kalau tidak mau dengar bagaimanapun juga enggak akan ngerti. Kalau dia tidak mau menyaksikan ya enggak akan bisa paham. Sehingga cukup insyaallah liman, cukup bagi siapa? Liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Kalau dia punya hati, kalau dia mau mendengar dan dia menyaksikan. Wa in allaqtu bi syai'in ba'da dzalika fa huwa yasir. Kalaupun aku beri komentar sedikit, itu pun sangat jarang dan sedikit saja. Kalau terpaksa perlu komentar, aku akan komentari sedikit. Binisbah lima dzakartuhu minan nusus, terhadap apa yang aku sudah sebutkan dari nas-nas, kalau ada yang perlu dikomentari, aku berikan komentar dan itu sedikit sekali. Wallaha as'alu an yanfa'uni bihi wa man balagh. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan manfaat kepadaku dan kepada yang sampai risalah ini kepadanya. Berarti kita juga ikut didoakan. Semoga bermanfaat bagi penulisnya dan bagi semua yang sempat membaca buku ini. Wa tawsihan lil murad min as-sunnati aqul. Dan untuk menjelaskan apa yang dimaukan dengan sunnah dalam pembahasanku ini, maka aku katakan. Titik dua. Laisal muradu bi sunnah hunal murad lil mandub wal mustahab. Tidaklah sunnah yang saya maksud dalam risalah saya ini adalah yang bermakna mustahab atau mandub, bukan. Artinya bukan sunnah bermakna hukumnya sunnah, bukan. Bukan itu. Al-muqabil lil-makruhi fahasab. Bukan yang lawannya makruh, ini makruh tidak dianjurkan, ini sunnah dianjurkan, bukan itu. Yang kami maksud dengan sunnah lebih luas dari itu. Walakin al-murad bis sunnah huna, tetapi yang dimaukan dengan sunnah dalam pembahasan saya ini adalah at-tariq wal huda, jalan dan bimbingan, jalan Rasul dan bimbingan Rasul. Ai hadiyun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa tariqatihi, yaitu bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai hadyun nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqatuhu, hadyun nabi, petunjuk nabi dan jalan nabi, sehingga di dalamnya ada yang wajibnya, ada yang sunnahnya. Di dalam sunnah ajaran nabi di dalamnya ada yang mustahab, di dalamnya ada yang wajib, di dalamnya ada yang haram? Tidak ada. Di dalamnya ada yang makruh? Tidak ada. Ada yang mubah? Itu dipilih ya. Baik, mustahab dan wajib. Sehingga kalau dikatakan ta'dil menghormati sunnah, maka dua-duanya. Kalau dikatakan ta'dhimu sunnah, berarti harus memuliakan yang mustahab maupun yang wajib. Jangan dikira kalau yang mustahab boleh diremehkan. Jangan dikira kalau yang mandub itu boleh kita tertawakan, boleh kita sia-siakan, tidak. Wajib kita muliakan yang wajibnya maupun yang mustahabnya. Supaya tidak bingung, seharusnya yang mustahab ini tidak disebut dengan sunnah, tetapi disebut dengan mustahab atau mandub. Mustahab atau mandub yang sifatnya anjuran. Maka ta'zimu sunnah, memuliakan sunnah adalah memuliakan seluruh ajaran Nabi, termasuk yang wajibnya maupun yang mustahabnya, termasuk yang mandumnya. Qala, kemudian beliau berkata lagi, fahuwa ammun, maka dia umum sifatnya. Yashmulu al-wajib wal-mustahab. Yashmul al-wajib wal-mustahab, dua-duanya termasuk di dalamnya. Wa yashmul al-aqidah wal-ibadat wal-mu'amalat wal-suluk. Semua ajaran Nabi, yang namanya sunnah, semua ajaran Nabi. Maka yang mustahabnya, yang wajibnya termasuk di dalamnya. Yang akidahnya atau ibadahnya atau akhlaknya atau apalagi suluk dan lain-lainnya, semuanya wajib kita muliakan. Jangan berpikir bahwa yang wajib kita muliakan hanya akidah saja, akhlak mah enggak penting. Enggak ada. Semuanya sunnah Nabi. Dan semuanya enggak ada yang kecil dan enggak ada yang tidak penting. Semuanya penting. Imam Malik rahimahullah pernah ditanya oleh seseorang dengan satu pertanyaan. Orang itu tahu jawabannya. Tetapi dia tanya kepada Imam Malik karena di situ ada khalifah. Supaya jadi hujah buat khalifah. Wahai imam, apa hukumnya ini? Imam Malik, karena mungkin ilmunya sangat luas, dia tahu sekian dalil-dalil yang bertentangan di dalamnya, maka beliau berkata, la adri. Ini tidak tahu mana yang paling rajih. La adri, aku tidak tahu. Orang itu kaget. Ya imam, ini masalah kecil. Masa engkau enggak tahu? Marah Imam Malik. Ketika dibilang masalah itu masalah kecil. Wallahi di dalam agama enggak ada masalah yang kecil. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam agama masalah yang sepele. Enggak ada masalah yang kecil, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita bicara ta'zimus sunnah, mengagungkan semua ajaran Nabi. Yang wajibnya, yang mustahabnya, yang akidahnya, yang ibadahnya, yang akhlak dan suluknya, dan semua masalah, termasuk masalah muamalah. Muamalah itu jual beli, utang piutang. Kemudian kamu tertawa, masa begini? Terus akak-akak. Sudah begini. Hati-hati. Itu juga kufur. Amalan kufur. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka dikatakan oleh beliau, diakhirinya dengan kalimat, qala ulama ussalaf, berkata ulama salaf, as-sunnatu, yang namanya sunnah adalah, hiyal amal bil kitabi was sunnati, yaitu mengerjakan kitab dan sunnah. Wal iqtida'u bi salihis salaf, dan mengikuti jalan para salafus salih. Wattiba'il athar, dan mengikuti athar-athar. Saya ulangi, karena ini definisi. As-sunnah adalah mengamalkan kitab dan sunnah, mengikuti para salaf, dan mengikuti athar-athar. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian dinukil dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Berarti di dalamnya ada Al-Quran. As-sunnah adalah mengikuti kitab dan sunnah. Kitab Al-Quran. Bagaimana? Kok sunnah di dalamnya ada Al-Quran? Saya ulangi. Ucapan muallif dan ucapan para ulama. Bahwa sunnah adalah ajaran Nabi. Nabi mengajarkan apa? Mengajarkan Quran. Iya kan? Berarti dalamnya ada Al-Quran. Sehingga jangan tanya, kenapa kau sebutnya ahli sunnah, bukan ahli Quran wa sunnah. Sunnah itu ajaran Nabi semuanya. Tentunya yang diajar oleh Nabi adalah Al-Quran dan tafsirnya. Tafsirnya dari ucapan beliau, dari perbuatan beliau, dari praktek beliau. Beliau mensyarah Al-Quran dengan rinci, qawlan wa fi'lan. Dengan ucapan dan dengan perbuatan. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya untuk diajarkan, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau wahai Rasul menjelaskan pada manusia apa yang Allah turunkan kepada mereka. Maka Nabi mengajarkan Al-Qur'an, sehingga as-sunnah yang bermakna jalan Nabi, cara Nabi, ajaran Nabi, maka di dalamnya ada Al-Qur'an. Qala Abu Qasim Al-Asbahani. Qala ahlul lughah, berkata ahli bahasa, as-sunnah maknanya sirah wat tariqah, jalan. Sirah perjalanan hidup. Dari kata sair, sara, yasiru, saira. Wat tariqah, tariq juga jalan. Qauluhum, ucapan mereka, fulanun ala sunnah, fulan di atas sunnah, atau fulan min ahli sunnah. Apa maknanya? Maknanya huwa muwafiqun litanzili, orang itu mencocoki tanzil. Apa tanzil? Al-Quran. Lihat Al-Quran disebut lagi, walaupun maknanya tadi fulan ala sunnah, dia di atas sunnah, ya ini di atas jalannya Nabi. Jalannya Nabi itu mengamalkan Quran dan sunnah. Muwafiqun litanzili wal athar fil fi'li wal qawli. Maknanya orang itu di atas sunnah adalah orang itu mengamalkan Quran, mengikuti athar dalam amalannya dan ucapannya. Walianna sunnah la takun ma'a mukhalafatillah, karena yang namanya sunnah, ajaran Nabi, enggak mungkin menyelisihi perintah Allah. Tidak mungkin bersama mukhalafatu rasulih. Sunnah tidak mungkin menyelisihi perintah Allah. Dan sunnah tidak mungkin menyelisihi perintah Rasul. Maka yang dikatakan fulan di atas sunnah adalah fulan mengikuti Quran dan hadis-hadis. Qala Ibn Rajab, berkata Ibn Rajab, was-sunnatu hiya at-tariqatul masluk. At-tariqatul masluka. As-sunnah adalah tariqul masluk atau tariqah masluka. Yashmul dhalika tamassuk bima kana alaihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata Ibn Rajab, as-sunnah adalah jalan yang dijalani. Kalau sunnah Nabi, berarti sunnah adalah jalan yang dijalani oleh Nabi SAW. Yang mencakup di dalamnya at-tamassuk, berpegang dengan apa yang dipegang oleh Nabi SAW. Wa khulafa'uhu ar-rasyidun, dan para khalifah-khalifahnya yang lurus. Minal i'tiqadat, apakah dalam masalah aqidah atau dalam a'mal mu'amalah, awil aqwal, atau dalam masalah ucapan-ucapan. Hiya sunnatul kamilah, itulah sunnah yang sempurna. Wa li hadza kana salaf qadiman, oleh karena itu para salaf dulu, la yutliquna isma sunnah illa ala ma yashmul dhalika kullah. Oleh karena itu, dulu para salaf kalau menyebut kata sunnah adalah menyeluruh. Dulu para salaf kalau bilang sunnah, itu maknanya sunnah kamilah syamilah. Kamilah syamilah, lengkap, mengikuti Quran was sunnah wal athar, dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, dalam masalah akhlak, dalam masalah muamalah, dalam masalah ibadah, semuanya di dalam sunnah. Berbeda dengan orang-orang yang belakangan, tapi khalaf bukan bermakna menyimpang. Khalaf bermakna yang di belakangnya. Mereka menyebut sunnah kadang-kadang bermakna hadis, kadang-kadang bermakna mustahab, anjuran, kadang-kadang bermakna ila akhirih. Sehingga ketika kita mendengar kata sunnah dari siapa? Kalau dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Alaikum bisunnah," maka jangan kita katakan atas kalian untuk berpegang dengan yang mustahabat, bukan. Karena itu Mas'ud salaf, pendahulu-pendahulu. Kalau mereka bilang sunnah, maknanya yang lengkap tadi, yang kamilah syamilah. Tapi kalau orang belakangan, para fuqaha misalnya, hadhihi sunnah wa hadha wajib, berarti maknanya mustahab. Baik. Demikian pula nanti ada kalimat makruh. Kalau dulu para salaf mengatakan akruh, itu karahiyatut tahrim, maknanya haram. Aku benci itu. Aku tidak suka karena haram. Tapi kalau fuqaha yang belakangan, biasanya akruh, makruh, maknanya kalau dikerjakan enggak apa-apa, sebaiknya ditinggal, itu makruh. Tapi kalau kalimat makruhnya dari salaf, biasanya maknanya adalah haram. Ana akrahu dzalik, aku tidak suka yang demikian. Karena haram, tidak suka. Sehingga barakallahu fikum munculnya istilah ini sunnah, ini wajib, ini makruh, ini mubah, itu belakangan. Apalagi di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas maknanya bukan hadis saja atau yang mustahab saja atau yang mandub saja, tidak. Tetapi atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku, yakni agamaku, dengan apa yang aku ajarkan secara lengkap. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.